Ya Allah, ya Robi, Ibu Ira, Bapak Tasori, tulung anakku lapar. Nang pengantin, ayo masih kanggo mas pengantin ya. Khusus kangge sing de wilayah, wong sing paling eman saya. Masih ngormati kanggo ibu bawon ya ibu besan. Sareng Bapak Kardi, atur kesun Bapak Kardi. Ayo Pak sing pemungkas nang pengantin, kanggo mas pengantin ya. Ibu Ira sarang Bapak Tasori, ibu tuan rumah. Langkah pirasati lan uga blenak pikire, beli duit curiga yen lagi berbuat salah. Kaya kerumuan langit kepitu, telung tahun diwayu gula biweru. Apa kurang bakti raga kula ning laki, batin kula ngenes nangis mata wis pedes, jantung lir kaya diremas lemas, dawuru diwayu sun lemas sedes. Kesun ya, kanggo bos lelana nada, kanggo jam dewek sing wilayah bulusan. Apa pelingat di susai, kir wisuki seenake. Pasti kulan jaluk pekat. Matur kesun ibu bawo, ibu Ira mangga. Sing deket kang kecepan waktu, sun masih pengen gogon tuon. Coba untung kula istri si sabar, anak dongengane awit caman pengen panase wong diwayu lir geni lengkem endong bisa mateng ning dhuwur weteng. Apa kurang bakti raga kula ning lagi, batin kula ngenes nangis mata wis pedes, jantung lir kaya diremas remas, dawuru diwayu sun lemas sedes. Mangga matur kesuwun kangge ibu Ira sareng Bapak Tasori, Agono Fitria, Pak Wagyo, matur kesuwun Awagyo. Apa pelingat di susai, kir wisuki seenake. Pasti kulan jaluk pegang. Matur kesuwun kang ibu bawon, Bapak Kardi, ibu bawon Bapak Kardi. Sing deket kang kecepan wanto, sun masih pengen gogon tuon. Coba untung kula istri si sabar, anak dongengane bengi panas si wong diwayu lir geni lekem dok bisa mati ning dhuwur weteng langka pirasate lan unggah benak pikire liduwe curiga yen lagi berbuat salah kaya keru